Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bertemu kembali untuk mengkaji kitab suci Al-Quran, memulai hidup kita dengan permulaan yang baik, langkah yang baik, hati yang baik, dan pekerjaan yang baik pula. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul 'azim. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Pendengar RRI dimuliakan Allah, ayat ini merupakan renungan kepada kita bagaimana antusiasnya sahabat untuk mengetahui syariat Islam yang sebenarnya. Dan ayat ini juga merupakan pelajaran di tengah-tengah perjalanan hukum khamar itu sendiri. Dan ini bukanlah akhir dari perjalanan hukum khamar itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa khamar dalam Islam akhirnya diharamkan. Dan di sini merupakan perjalanan pertengahan dari proses pengharaman khamar itu sendiri. Kita ketahui bahwa khamar pertama kali merupakan sebuah tradisi bagi bangsa Arab. Maka khamar dibolehkan untuk diminum, karena yang terpenting bagi masyarakat Islam di Mekah Al-Mukarramah, pemantapan akidah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita kaji kemarin di ayat 218, yaitu imanlah yang merupakan proses penanaman yang pertama kali yang perlu diteguhkan, baru kemudian syariat datang menyusul. Maka kita menemukan ada sebagian sahabat sholat, kemudian dia membaca ayat terbalik, Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Katakanlah, wahai orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Maka turunlah ayat untuk melarang meminum khamar di sela-sela hendak memasuki waktu sholat. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sakar. Suatu hal yang menarik, ada yang mengatakan jangan sholat dengan minyak wangi yang beralkohol katanya, karena ini adalah memabukkan. Nah, maka kita jawab, bukan ini maksud ayatnya. Bukan berarti tidak boleh sholat dengan pakai minyak wangi yang beralkohol. Sah saja, alkohol itu tidak boleh diminum. Kalau dipakai untuk baju, minyak wangi, gak masalah. Kemudian setelah itu turunlah ayat yang terakhir yang menyatakan bahwa khamar dilarang kapan dan dimanapun. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Ma'idah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Inilah proses periodisasi bagaimana Allah cinta kepada umatnya sehingga kebiasaan itu pun dapat diminimalisir, dihapus tahap demi tahap hingga akhirnya masyarakat Arab pun menerima pengharaman khamar itu. Maka ditemukanlah di Madinah pada waktu itu banjir arak, sangkingkan banyaknya masyarakat Muslim yang menyimpan minuman khamar. Untuk selanjutnya kita berdialog kepada Ustadz kita yang ada di studio ini, Ustadz Ardiansyah dan Ustadz Perdana. Iya, Ustadz Zainal, saya ingin bertanya ini Ustadz. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang khamar dan maisir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula tentang infak, tentang apa yang diberikan dalam infak itu tadi. Nah, sebenarnya apa kaitannya Ustaz antara khamar, judi dan infak? Kalau kita lihat ayat ini seakan-akan adalah suatu rentetan yang seakan-akan tidak memiliki kaitan satu sama lainnya gitu. Iya, terima kasih banyak Ustadz Ardiansyah. Jadi memang sebenarnya ada dua pertanyaan dalam satu ayat. Pertama, pertanyaan yang nadanya negatif, kemudian pertanyaan yang nadanya positif. Pertanyaan negatif tentang perbuatan yang dilarang, yaitu khamar dan maisir. Pertanyaan yang positif tentang apa yang harus diinfakkan. Sebenarnya semua masih dalam kategori pengeluaran. Meminum khamar itu pakai uang, beli. Main judi juga adalah pakai uang, taruhan. Daripada membuang uang mubazir, tidak sehat, merusak akal pikiran, main judi yang rencananya akan mendatangkan uang tetapi sebenarnya lebih banyak negatifnya mengeluarkan uang, maka sebagusnya berinfaklah. Nah, itulah mungkin korelasinya. Jadi sebenarnya yang negatif ini dihapuskan dan positif ini dikembangkan. Ketika kita tidak berjudi, uang yang ada itu untuk apa? Bagus untuk berinfak. Kalau memang iseng ini Pak Ustadz, cuman 1000 peraknya, bukannya banyak kali, enggak mengurangkan. Daripada kamu iseng begini, bagus iseng berinfak gitu. Masukkan ke tabungan masjid 1000 perak tiap hari, sedikit lama-lama menjadi bukit. Iseng nih Pak Ustadz, seteguk aja cuman 1000 perak rasa apa harganya, misalnya seteguk ini, seteguk khamar ini. Daripada iseng, bagus kamu infakkan untuk masjid atau untuk yatim piatu atau untuk siapapun yang membutuhkannya. Itulah mungkin korelasi antara dua pertanyaan dalam satu ayat 219 ini. Ya, saya ingin sedikit menambahkan saja dari penjelasan Ustaz Zainal. Keterangan yang disampaikan Ustaz Zainal tadi itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat 219 ini. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Jadi maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perbandingan-perbandingan dan diserahkan kepada kita manusia untuk dengan akal pikiran kita berusaha untuk menangkap mana yang terbaik bagi kita. Apakah hal-hal yang dilarang itu yang hanya sekedar membuang uang, yang hanya mendatangkan mudarat saja, itu yang lebih kita pilih, ataukah kita melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Jadi ayat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana supaya menjadi manusia yang cerdas berpikir, menjadi manusia yang dewasa di dalam menentukan langkah-langkah kita, memilih yang terbaik dan kemudian melakukan sesuatu yang secara maksimal dan paling terbaik yang harus kita lakukan. Iya. Bukan menjadi manusia-manusia bodoh yang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Karena memang kalau seseorang manusia hanya mengikuti hawa nafsunya saja, itu akhirnya nanti akan menjadi manusia-manusia yang sebenarnya manusia goblok, manusia yang bodoh. Ya, diikut saja keinginan hati tanpa memikirkan baik buruk manfaat yang lebih besar bagi dirinya. Banyak orang sekarang kalau kita perhatikan Ustaz Zainal nih, Ustaz Ardiansyah, kalau sudah pergi ke game zone itu bisa menghabiskan uang sampai ratusan ribu. Iya, main sana main sini hanya sekedar untuk mengumpulkan kartunya itu. Nanti bisa ditukar-tukar, bisa ditukar jadi kipas angin. Padahal sebenarnya uang yang dia keluarkan itu lebih sudah banyak, bisa ya? Beli yang lebih besar daripada itu. Tapi bukan main senangnya dapat nanti sekian ratus ditukar dengan boneka, bukan main senangnya itu. Iya. Jadi masyarakat kita sekarang ini tidak cerdas di dalam berpikir. Iya. Tidak bisa menimbang mana yang lebih terbaik untuk dirinya. Sehingga akhirnya ya begini-begini sajalah keadaan kita ini tanpa ada perkembangan-perkembangan hal-hal baru yang bisa mendatangkan manfaat. Sedangkan orang-orang di Eropa, di Amerika itu coba perhatikan, selalu saja berusaha untuk mencari hal-hal baru, hal yang bermanfaat bagi manusia. Ya, kita lihat sekarang ini, kemarin ada itu di berita NTV kan, kemungkinan bentuk gempa yang terjadi di Aceh atau yang terjadi di Jawa Tengah itu akibat percobaan nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Oh, wow. Coba bayangkan sudah sampai begitu pesatnya perkembangan teknologi yang mereka capai, walaupun merusak. Ya, tapi jangan kita lihat dulu merusaknya, tapi perkembangan teknologinya itu, sehingga gempa tsunami yang dibuat itu bukan berdasarkan kejadian alam, tapi memang hal-hal yang dibuat gitu. Iya. Ya. Bagus sekali Ustaz perdana tambahannya. Jadi memang ada ayat-ayat yang harus kita renungi. Karena memang kelebihan manusia itu adalah memiliki akal pikiran. Suatu hal yang menarik bahwa memang khamar ini artinya sataro. Jadi maksudnya di sini bukan minuman saja. Yang dilarang itu kan minuman. Obat-obatan ini kan enggak katanya. Narkotika ini kan enggak. Padahal sebenarnya itulah kejeniusan Al-Quran ini. Kedetailan ungkapan Al-Quran. Al-Quran tidak mengatakan itu sekedar minuman, arak. Tidak. Tapi sebenarnya segala yang menutupi, yang merusak akal pikiran disebut dengan khamar. Karena khamar berasal dari sataro. Semua yang merusak akal pikiran termasuk narkoba ini adalah dilarang. Dan betapa dahsyatnya sekarang narkoba beredar di Indonesia itu perlu dicermati oleh kita sebagai orang tua agar anak-anak kita terhindar. Tidak saja merusak jiwa sang anak, ekonomi kita pun berantakan. Dan masa depan sang anak lebih berbahaya lagi dengan narkoba ini. Kemudian maisir. Maisir berasal dari kata-kata yasaro, mudah. Orang yang main judi itu merasa enak, mudah. Karena apa? Karena terbayang bagi dia, beli 2.000, dapatnya 1 juta misalnya. Nah, ini jadi ada fatwa MUI yang berkumpul di Gontor kemarin itu seluruh Indonesia. Judi SMS. Jadi menyatakan bahwa SMS yang harganya 2.000 rupiah itu dikategorikan sebagai judi. Dan rupanya pulsa yang paling banyak habis di Indonesia ini hanya karena untuk main SMS. Judi SMS ini. Nah, padahal 2.000, tapi ya Bu, cuma masa cuma sekali SMS-nya. Sekali lagi dong, mau enggak 20 juta katanya. Akhirnya mungkin dia keluar 1 juta, 20 juta pun tak dapat. Nah, itu karena apa? Karena memang sudah digunakan Al-Qur'an dengan kata-kata maisir. Enak cari duit dengan main judi ini. Itulah gambaran orang yang melakukannya. Padahal sebenarnya bala yang dapat. Nah, hari ini pulsa habis, besok pulsa kawan pula dipinjam ya. Habis itu berantem. Nah, itulah agar kita berpikir la'allakum tatafakkarun. Ada satu hal yang menarik, fenomena terakhir di Indonesia saat ini, kata-kata ayat. Jadi ada yang mengatakan ketika tsunami terjadi di Aceh, ada ombak itu bertuliskan Allah. Kemudian nanti ada madu membuat sarang bertuliskan Allah. Kemudian kemarin durian. Nah, itu baru lagi ya kan. Terus habis itu ada pohon bertuliskan la ilaha illallah. Apakah ini yang dimaksud dengan ayat kauniyah? Ketika saya ditanya, saya bilang, saya juga pernah menemukan rembesan air di Roma itu bermuka Yesus gitu kan. Dan ada juga awan bermuka Siddhartha Gautama. Apakah ini juga membuktikan bahwa agama mereka benar gitu kan? Jadi sebenarnya kita kembali lagi kepada kajian Al-Quran. Ayat kauniyah yang dimaksud itu bukanlah yang seperti ini. Karena ini bukanlah ayat yang utama yang dimaksudkan Allah. Sebenarnya sudah jelas ayat kauniyah ini. Teraturnya malam dan siang, matahari dan bulan, awan di atas dan turunnya hujan, ini merupakan bukti bahwa laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalau dua Tuhan, rusaklah alam semesta ini. Itulah merupakan ayat kauniyah yang paling penting. Kalau ada dua majikan, kata Al-Quran di ayat yang lain, satu menyuruh A, maka majikan yang lain yang merasa mempunyai power yang sama akan menyuruh B. Atau apa yang disuruh oleh majikan A, dilarang oleh majikan B, karena sama-sama kuat. Akhirnya pembantu tadi bingung. Rusaklah alam semesta ini. Bingunglah sang pembantu tadi. Tapi karena alam semesta ini tidak rusak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang esa, dan inilah merupakan bukti yang nyata akan keesaannya, dan syariat yang diturunkannya bermanfaat bagi kita umat manusia. Iya, Ustaz Zainal, kalau kita melihat Subhanallah dari ayat ini, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa kasihnya sama kita, sehingga hal-hal yang dapat mencelakakan kehidupan manusia itu sendiri dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat di dalam prinsip ajaran Islam, ada yang kita kenal dengan ad-daruriyat al-khamsah. Ada lima hal yang perlu dipelihara, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan kehormatan. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat ini, judi dan minum-minuman keras ini dapat merusak ini semua. Agama, jiwa, harta, akal, dan kehormatan. Menariknya, Syekh Mutawalli Sha'rawi di sini mengatakan, saya terkadang bingung melihat orang yang mengatakan kalau judi itu semakin mempererat persaudaraan. Karena bagaimana mungkin dua orang yang duduk berhadap-hadapan, yang satu ingin menguasai uang ya lawannya, ini bisa memunculkan persaudaraan. Malah inilah yang pasti akan memunculkan permusuhan, karena lawannya itu akan berusaha untuk menguasai uang yang ada pada musuhnya, begitu. Jadi jelas sekali bahwa baik itu perjudian ataupun mabuk-mabukan ini dapat merusak daruriyat al-khamsah itu tadi, ya, kelima hal yang perlu dijaga di dalam Islam itu sendiri. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya terlepas dari syariat lah misalnya, orang yang normal saja akan mengatakan bahwa mudorot dari khamar dan judi ini sangat banyak daripada manfaatnya. Jadi apa yang diungkapkan Al-Quran, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, itu sebenarnya realita kehidupan mengarah kepada sana dan sangat sesuai. Bagaimana mungkin orang yang sakit akal pikirannya, mabuk, tenggen gak tahu diri, itu lebih normal daripada orang yang minum jus gitu. Tentu saja orang yang minum jus lebih sehat daripada orang yang minum tua dan arak tadi. Bagaimana dibilang narkoba itu lebih enak dan bermanfaat daripada makan apel misalnya. Tentu saja ini adalah orang yang akal pikirannya telah rusak. Maka begitu indahnya Al-Quranul Karim mengajak kita untuk hidup di jalan yang benar. Karena apa? Karena itulah lebih sesuai dengan naluri dan nurani manusia. Dan suatu hal yang menarik, betapa banyak orang yang masuk Islam karena apa? Karena kecerdasan Al-Quran dalam mengungkapkan realita yang sesuai dengan kehidupan umat manusia itu sendiri. Maka daripada kita membuang harta kita percuma, merusak diri dan menghabiskan uang tidak walaupun itu sedikit seperti SMS 2000, alangkah baiknya mulai saat ini kita menabung, menafkahkannya untuk amal bakti sosial yang lebih berguna untuk masyarakat banyak. Karena apa? Karena apa yang kita infakkan itu akan kembali kebaikannya kepada diri kita sendiri. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Ardiansa dan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih banyak, dan harapan kami mudah-mudahan hidup kita lebih ke depan lebih berarti dengan mengikuti bersama kajian Tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi di Radio RRI Gelombang 94,3. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.